Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Para pemirsa Raja TV dan Radio Raja dimanapun Anda berada, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Ahzab. Dan sekarang kita sampai pada ayat ke-28, yang ayat-ayat 28 dan seterusnya berbicara tentang istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman pada ayat 28, ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Yang artinya, wahai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, jika kalian sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya aku berikan kepadamu kesenangan dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik. Ayat ini sebab nuzulnya, sebab disebut dalam Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya, itu di mana istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka bersepakat ketika itu untuk meminta tambahan rezeki dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tambahan uang keluarga gampangannya kalau bahasa kita. Yang padahal sebelumnya mereka tidak pernah meminta seperti itu. Tetapi sebagaimana disebutkan oleh Thahir Ibn Ashur rahimahullah dalam tafsirnya, ketika itu setelah Bani Quraidah atau sebelumnya Bani Nadir ditaklukkan oleh atau diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah dan mereka meninggalkan banyak harta dan menjadi fai' bagi Rasulullah SAW. Fai, yaitu harta yang ditinggalkan tanpa melalui peperangan. Kemudian setelah itu juga Rasulullah SAW memerangi Bani Quraidah dan juga mereka meninggalkan ghanimah. Dan ghanimah tersebut dibagi-bagikan kepada para sahabat dan juga Rasulullah SAW mendapatkannya. Dan juga nanti di Khaybar, ya, Rasulullah SAW juga akan menang dalam perang Khaybar, ya, dan akan mendapatkan banyak harta di sana. Ketika itu istri-istri Nabi, ya, berubah pikiran, mereka ingin minta tambahan keuangan atau gampangnya tambahan biaya dalam keluarga, ya. Karena Allah dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan wa auratsakum ardhahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardhan lam tatauha. Kami wariskan kepada kalian, yaitu kaum muslimin, ardhahum, yaitu daerahnya Bani Quraidah, wa diyarahum, dan rumah-rumah mereka, wa amwalahum, harta mereka, wa ardhan lam tatauha, dan daerah atau bumi yang belum kalian pijak, maksudnya Khaybar nanti, ya, kalian akan menguasainya. Dari sinilah kata Thahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir wa Tanbir, bahwasanya istri-istri Nabi akhirnya mereka ingin minta ada tambahan biaya rumah tangga kalau bahasa kita, ya. Demikian juga bisa jadi ketika para sahabat mereka mendapatkan ghanimah dari perang melawan Bani Quraidah, ya, setelah itu mereka mendapatkan harta yang banyak, bisa jadi para sahabat mereka memberikan harta mereka kepada istri-istri mereka. Dan kita tahu namanya khabar-khabar di antara para wanita akan sampai. Akhirnya istri-istri Nabi sepakat, mereka ingin minta tambahan dari Nabi SAW. Padahal Nabi SAW, kalau ada rezeki, Nabi SAW selalu sedekahkan. Dan Nabi tidak biasa hidup dengan kehidupan yang berlapang-lapang. Ya, itulah Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang berkata, "Mali walid dunya, ya, apa urusanku dengan dunia? Inna ma mathali wa mathalud dunya ka raqibin istadhalla tahta syajaratin tsumma raha fatarakaha." Perumpamaanku seperti dunia seperti seorang hanya mampir di bawah sebuah pohon, istirahat sebentar kemudian pergi meninggalkan pohon tersebut, yaitu namanya bernaung di bawah sebuah pohon hanya sebentar. Rakib, seperti orang sedang berkendaraan, sedang melakukan perjalanan, ya, kemudian meninggalkan tempat persinggahan itu hanya sebentar, kemudian ditinggalkan. Seperti kita ini, kata Nabi SAW, urusanku dunia, aku dengan dunia seperti itu. Aku hanya mampir sebentar, kemudian aku meninggalkannya. Oleh karenanya, Nabi SAW tidak peduli dengan dunia. Ketika istri-istrinya minta, dan mereka sepakat ketika itu, mereka sepakat untuk minta tambahan kepada Nabi SAW, maka Nabi terganggu. Bahkan Nabi SAW meninggalkan mereka semuanya, istri-istri Nabi, selama sebulan, dan Nabi tinggal di suatu tempat namanya Masyrubah, dekat Masjid Nabawi, agak naik tempatnya, yang di situ Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sempat mengunjungi Nabi di Masyrubah. Bayangkan Nabi punya istri 9, kemudian semua ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian tinggal satu tempat kamar kecil. Kemudian ketika Umar bin Khattab melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbaring di sebuah tikar yang terbuat dari anyaman-anyaman daun-daun korma, kemudian memberi bekas di lambung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bersandar dengan wisada semacam bantal tapi isinya serabut-serabut ya dari pohon korma kasar yang terbuat dari kulit ya. Kemudian Umar pun berkata kepada Nabi, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, ya Rasulullah, udu Allah an yuwassi ala ummatik. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar Allah memberi kelapangan harta kepada umatmu. Ya. Kenapa kata Umar? Fa inna Rum wal Faris ya wussi alaihim wa hum la ya'budunallah. Ya Rasulullah, sementara Persia dan Romawi mereka dilapangkan rezeki mereka padahal mereka tidak menyembah Allah. Maka Nabi menegur Umar. Afisyakkan anta ya ibn al-Khattab, apakah kau ragu wahai Umar, kau ragu sampai kau mengatakan demikian? Ya, maksudnya Nabi menegur, apakah orang beribadah kepada Allah harus kemudian dapat dunia? Ya, ulaika qaumun ujirat lahum tayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu kaum Persia dan Romawi adalah orang-orang yang diberikan, disegerakan kenikmatan mereka di dunia, di akhirat mereka tidak dapat apa-apa. Tapi intinya menjadi perhatian kita, Nabi SAW ketika meninggalkan istrinya, Nabi tidur di ruangan sederhana, tidak ada kemewahan apa-apa, tidak. Maka Nabi terganggu ketika istri-istrinya kompak kemudian minta tambahan belanja rumah tangga. Ketika itu istri Nabi ada 9 ya, di antaranya Aisyah radhiyallahu taala anha ya, kemudian Saudah, Hafsah, kemudian Ummu Salamah ya. Di antaranya adalah Juwairiyah bintul Harith, kemudian Maimunah bintul Harith al-Hilaliyah, Zainab binti Jahshin, Sofia binti Huyai al-Nadhiriyah, ya. Zainab bintu Jahshin, ya. Adapun Zainab bintu Khuzaimah sudah meninggal ketika turun ayat ini. Ya. Ummu Habibah, Ramlah bintu Abi Sofyan. Inilah 9 istri Nabi SAW yang mereka sepakat menuntut tambahan belanja rumah tangga. Ya. Akhirnya karena mereka menuntut, akhirnya turunlah ayat ini. Dan ini ada hikmahnya. Hikmahnya, kalau kita lihat sekilas, seakan-akan nampak buruk istri-istri Nabi SAW ketika menuntut tambahan. Tapi ada hikmahnya, setelah itu Allah ingin mereka bersih. Allah ingin mereka bisa beradaptasi untuk hidup bersama Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat namanya ayatul takhir, ayat untuk memberi pilihan. Yaitu Nabi disuruh memberi pilihan kepada istri-istrinya, mau hidup denganku dengan susah payah atau mau cerai, terserah. Ya. Kalau mau hidup denganku, pilih dunia, pilih Allah dan Rasulnya, maka sabar dengan kehidupanku. Jika kalian tidak sabar untuk hidup bersamaku dengan kehidupan yang sulit, maka carilah suami yang lain. Ya. Ayatul takhir, ayat pilihan. Ayat ini sekilas menegur istri-istri Nabi, tapi setelah itu akan mengangkat kemudian istri-istri Nabi sebagaimana akan kita jelaskan insyaAllah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakanlah kepada istri-istrimu. Azwajika tadi sini azwaj jamak dari zauj. Zauj kalau bahasa Arab artinya pasangan. Bisa dikatakan kepada istri, bisa dikatakan suami. Ya zaujuki atau zaujuka. Bisa suamimu atau istrimu, bisa dua-duanya. Di bahasa Arab bisa dengan zauj ya. Adapun zaujah untuk istri ini kurang fasih atau jarang dipakai. Ini jarang dipakai dalam bahasa Arab yang fasih suami atau istri disebut dengan zauj, pasangan ya. Zauj. Qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu 9 orang tadi, in kuntunna turidul hayatad dunya. Kalau kalian menghendaki kehidupan dunia, wa zinataha, dan kalian menghendaki perhiasan dunia ya, kenikmatan dunia, perhiasan dunia. Emasnya, peraknya, kemewahannya, baju yang indah, tempat tidur yang mewah, rumah yang besar, dan seluruhnya. Ya, kalau kalian ingin itu semua, fata'alaina, maka kemarilah. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan berikan kalian mut'ah. Mut'ah di sini maksudnya pemberian. Jika seorang menceraikan istrinya, dia kasih pemberian. Ini sunnah yang ditinggalkan sekarang, kata para ulama. Seharusnya kalau laki menceraikan istri, dia kasih pemberian untuk apa? Untuk menyenangkan istrinya, agar dia ketika dicerai dia tidak terlalu sedih. untuk memberi hiburan kepada istrinya, dia ceraikan, kasih pemberian ya. Wa sarrihkunna sarahan jamilan, aku akan melepaskan kalian dengan cara pelepasan yang baik. Berarti kan di sini ini sunnah ketika seorang menceraikan istrinya ya, bukan menceraikan istri dibangun di atas kemarahan, keributan, kemudian balas dendam, kebencian, tetapi sarahan jamilan, yaitu meninggalkan istri dengan cara yang baik. Kata para ulama, sarah al-jamil, meninggalkan istri dengan cara yang baik, diantaranya misalnya tidak menghantam isi hatinya, dikata-katain, kata-kata kasar, direndah-rendahkan. Tapi saya bilang, siapa zaman sekarang orang menceraikan istrinya tanpa kata-kata yang menyakiti hatinya ya. Rasulullah ketika ingin menceraikan istrinya, Rasulullah SAW tidak maki-maki mereka. Rasulullah SAW mengatakan, usarrihkunna sarohan jamila, aku akan menceraikan kalian, melepaskannya dengan umatikkunna, aku beri pemberian dulu. Kalau kamu kalian saya cerai, saya kasih pemberian terlebih dahulu yang menyenangkan kalian, setelah itu kita lepas pisah baik-baik. Sarohan jamilan, tanpa melukai hati mereka ya, tanpa berbuat zalim kepada mereka, tanpa menahan hak mereka. Kalau ada hak mereka diberikan, ya ini namanya sarohan jamilan. Kemudian tanpa menekan anak-anak untuk menyakiti hatinya, anak-anaknya diambil, tidak boleh ketemu dengan istri dan yang lainnya, istrinya dijelek-jelekkan depan anak-anaknya ya. Atau cara-cara menceraikan yang buruk dengan menekan istrinya, menakut-nakut istrinya sehingga istrinya yang minta cerai, atau bahkan harus khulu agar terpisah darinya ya. Intinya tidak melakukan hal-hal yang buruk dalam perpisahan tersebut. Dan ini sunnah. Kalau seorang bisa menceraikan istrinya dengan cara baik-baik, dia aja ngomong baik-baik, dia terima enggak terima, tapi dia aja ngomong baik-baik, setelah itu cerai. Tidak perlu caci maki, tidak perlu ribut, tidak perlu heboh, tidak perlu, udah cerai selesai. Boleh. Ya. Nabi SAW ketika itu tidak mengatakan kalian itu wahai istri-istriku, saya ini kan begini. Nggak, Rasulullah aja mengatakan langsung pilihan. Ya, pilihan. Kalian mau apa? In kuntuna tunal hayatad dunya wa zinata. Kalau ternyata kalian milih kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alain, kemari. Rasulullah ngomong baik-baik. Kemarilah wahai istri-istriku, ya. Umatikunna, aku ceraikan kalian dengan memberi pemberian, subhanallah. Wa sarrihkunna sarahan jamilan, aku lepaskan kalian dengan cara baik-baik. Sarah di sini maksudnya melepaskan, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa amsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ya, rujuk kembali atau lepaskan dengan cara yang baik-baik. Dan demikian cara mencerai dalam Islam dengan cara yang baik, diajar adab bahkan dalam perceraian. Dan kita tahu namanya perceraian itu perkara yang sangat sulit. Situ timbul emosi, timbul dendam, bahkan betapa banyak hasil setelah perceraian, istri dendam kepada suami, suami dendam kepada istri. Adab-adab Islam ditinggalkan. Islam tidak mengajarkan demikian. Kalau mau cerai, dengan cerai yang baik-baik. Dan ini juga faedah umum kita, saya sering sampaikan, kita kalau ada masalah dengan orang, kita keluar dari permasalahan dengan cara yang baik, tanpa harus menyimpan dendam. Kita hidup cuma sebentar. Kita dendam sama orang, belum urusan dunia, belum urusan di akhirat. Misalnya saya kasih gambaran sederhana. Kalau Anda misalnya dalam satu grup WhatsApp, situ berdebat, bertikai, jengkel-jengkelan, sudah tutupi dengan cara yang baik. Sapa baik-baik, kemudian minta izin baik-baik, kemudian left. Afwan kepada ikhwan sekalian bahwasanya saya lagi sibuk. Mohon maaf, terima kasih atas kebersamaan kita selama ini. Baik-baik, aman, tidak perlu maki-maki kemudian left. Kita emangnya kalau kita left kemudian kita lepas, enggak, kita ada kejengkelan, mereka juga jengkel sama kita. Maka namanya tidak selalu kita dalam kebersamaan. Terkadang ada ketidakcocokan di kemudian hari, baru kita tahu ternyata kita enggak cocok. Dan itu mungkin terjadi. Dan mungkin terjadi. Terkadang kita harus meninggalkan komunitas karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita tinggalkan dengan cara yang baik-baik. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita kalau ingin menceraikan, ya. Maka cerai dengan cara yang baik-baik, umati kunna, aku berikan kepada engkau mut'ah, yaitu berupa pemberian ya, yang bil ma'ruf ya. Umati'uhunna 'alal musir qadaruhu. Ada sesuai dengan ukuran ya, kemampuannya. Taib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya, wa in kuntunna turidun hayatan turidunallaha wa rasulahu wad daral akhirah. Fa inna Allah 'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Jika kalian wahai istri-istriku ternyata tidak demikian, tidak menginginkan dunia dan tidak menginginkan perhiasannya. Ya. Tetapi kalian turidin Allah wa rasulahu, kalian menginginkan Allah dan rasulnya. Wa daral akhirah, kalian ingin surga. Fa inna Allah adalil muhsinati minkunna ajran azima. Sungguhnya Allah menyiapkan bagi wanita-wanita yang baik, yang ihsan di antara kalian, wahai istri-istriku, ganjaran yang besar. Dil muhsinati minkunna ajran azima. Di sini Allah tidak mengatakan fa inna Allah adalakunna. Allah sungguhnya Allah menyiapkan bagi kalian, tapi Allah mengatakan fa inna Allah adalil muhsinati minkunna ajran azima. Allah akan siapkan bagi wanita-wanita yang ihsan, yaitu dari kalian. Min kunna di sini, Allah alam bisawab, yang tepat bukan min tabu'idhiyah, tapi adalah min dibayanil jins, atau min albayaniyah, yaitu sungguhnya Allah akan menyiapkan bagi kalian, wahai istri-istriku yang solehah, ganjaran yang besar. Karena semua istri-istri Nabi akhirnya memilih akhirat, bukan milih dunia. Bukan milih dunia, tapi milih akhirat. Dan Allah mentakbir dengan muhsinat, orang-orang yang baik, karena keinginan mereka untuk Allah dan Rasulnya dan surga adalah keinginan yang baik. Dan Allah mentakbir sebagian ulama mengatakan seperti Thahir bin Asyur, muhsinat karena derajat pahala berdasarkan ihsan yang mereka lakukan. Berdasarkan ihsan yang mereka lakukan. Inilah kenapa Allah menggunakan takbir fa inna Allah adalil muhsinati, sungguhnya Allah menyiapkan bagi kalian, yaitu al-muhsinat, wanita-wanita yang baik di antara kalian, ajran azimah. Tadi ada tiga faedah. Yang pertama al-muhsinat, yang menunjukkan bahwasanya mereka semua, karena min situ min adalah min bayaniyah, bahwasanya istri-istri Nabi semua akhirnya berbuat baik seluruhnya. Semuanya memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Yang kedua, ditakbir dengan muhsinat karena iradah, keinginan untuk memilih Allah hari akhirat dan Rasulnya adalah ihsan. Kemudian juga muhsinat karena tingkatan pahala berdasarkan tingkatan ihsan seseorang. Kita tahu Islam bertingkat-tingkat, iman bertingkat-tingkat, ihsan juga bertingkat-tingkat. Dan pahala dan surga sesuai dengan kadar tingkatan Islam dan iman dan ihsan seseorang. Ketika turun ayat ini, Rasulullah SAW yang pertama kali Rasulullah datangi adalah istrinya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang paling Rasulullah cintai. Maka Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, ya Rasulullah SAW kemudian bacakan ayat ini atau semakna dengan ayat ini. Wahai Aisyah, atau wahai istriku, kalau kau ingin dunia dan perhiasannya, maka kemarilah, aku akan ceraikan engkau. Aku akan berikan pemberian dan kita cerai baik-baik. Tapi kalau kau ingin dunia, kalau kau ingin Allah dan Rasulnya dan hari akhirat, maka Allah akan berikan pahala yang besar di akhirat. Ketika Aisyah mau jawab, ini kan pilihan, wah Aisyah, mau pilih dunia tapi cerai, atau pilih tinggal sama aku tapi setengah mati. Ketika itu Aisyah mau jawab, Nabi berkata, la alaiki, ala tasta'jili, tidak mengapa, jangan keburu-buru, jangan dulu jawab. Fatasta'miri abawaiki, kau diskusi dulu sama kedua orang tuamu. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, kenapa? Karena Nabi cinta sama Aisyah. Nabi khawatir sikap muda belia Aisyah yang masih remaja, akhirnya khawatir Aisyah emosi mengatakan, yaudah Rasulullah, yaudah kita pisah aja. Rasulullah tidak ingin pisah dengan Aisyah. Maka kata Rasulullah SAW, jangan dulu jawab wahai Aisyah, jangan dulu jawab. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya, Rasulullah SAW khawatir karena cinta kepada Aisyah, khawatir Aisyah malah pilih dunia. Maka kata Rasulullah, jangan dulu jawab sampai kau diskusi sama kedua orang tuamu, ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha, enggak perlu musyawarah dengan orang tuaku, ya Rasulullah, afi hadza astamiru abawayya, ya Rasulullah, apakah urusan gini aku harus minta pendapat kedua orang tuaku, ya? Tidak perlu, ya. Aku tentu memilih Allah dan Rasulullah dan hari akhirat. Tidak perlu aku musyawarah dengan kedua orang tuaku, ya. Dan Aisyah tahu kalau musyawarah dengan kedua orang tuanya, pasti orang tuanya bilang, ya pilih, musyawarah sama Abu Bakar. Abu Bakar pasti bilang apa radhiyallahu anhu, ya sudah, pilih Allah, sudah pilih Allah, Rasulnya dan hari akhirat, sudah sabar sama suamimu. Tapi Aisyah sendiri tidak ingin dunia. Aisyah sendiri radhiyallahu anha tidak ingin dunia. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, afi hadza astamiru abawayya, apakah orang seperti ini aku perlu musyawarah dengan kedua orang tuaku? Enggak perlu. Ini juga dalil para ikhwan dan akhwat, para pemirsa Radio Raja dan Raja TV di mana ada pun berada. Kalau masalah keluarga sudah genting, boleh kita masukkan kedua orang tua istri atau walinya dalam masalah ini. Kita diskusi Seperti kata Nabi SAW, jangan dulu jawab, wahai Aisyah, diskusikan kepada kedua orang tua. Boleh-boleh saja. Asalnya kita kalau punya masalah tidak keluar dari rumah, asalnya. Kita sendiri hadapi, jangan sampai keluar dari rumah, bahkan kalau bisa pembantu kita tidak tahu, supir kita enggak tahu, kawan kita enggak tahu kalau bisa. Tapi kalau memang harus keluar, kita keluar kepada orang-orang yang menurut kita bisa membantu mengatasi permasalahan kita. Kalau memang perlu untuk mengajak orang tua intervensi dalam masalah ini, enggak jadi masalah. Sebagaimana tadi Nabi SAW berkata, fatastamiri abawaiki, sampai kau diskusi dengan kedua orang tua. Ternyata kemudian Aisyah memilih Allah dan Rasul hari akhirat. Kemudian Rasulullah SAW pergi kepada istri berikutnya. Sampai 9 istri, semuanya pilih Allah dan Rasul hari akhirat. Semuanya pilih Allah dan Rasul hari akhirat. Ya. Setelah itu maka turunlah Allah, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat yang sama, surat Al-Ahzab, ya, ayat ke-52. Ya. Kali ini ayat 29. Ternyata kemudian turun ayat 52. Yang kemudian Allah memberi balasan kepada istri-istri Nabi yang rela untuk hidup bersama Nabi dengan susah payah. Allah melarang Nabi untuk menikah wanita yang lain. Cukup dengan 9 wanita tersebut, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwajin walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk. Tidak halal bagi engkau wahai Rasulullah untuk menikah wanita-wanita lagi, enggak boleh. Cukup 9 ini karena mereka sudah siap untuk hidup bersamamu dengan kesulitan hidupmu. Wala an tabaddala bihinna min azwajin, tidak boleh kau ganti dengan wanita yang lain, kau cerai ganti yang lain, enggak boleh. Walau a'jabaka husnuhun, meskipun ada wanita-wanita lain yang mungkin lebih cantik, yang menyenangkan engkau, illa ma malakat yaminuk, yang boleh kau hanyalah memiliki budak, ya. Yang boleh kau hanya memiliki budak, ya. Ini balasan duniawi, balasan duniawi. Demikian juga Allah memberikan balasan akhirat, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat selanjutnya, ayat 53, tadi Al-Azab 52, Rasulullah dilarang untuk menikah lagi dan menggantikan istrinya karena istrinya memilih Allah dan Rasulnya dan hari akhirat. Demikian juga balasan ukhrawi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kana lakum an tu'dzu Rasulullah, ya, wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abadan, dzalikum kana 'indallahi 'azima." Dan tidak boleh kalian mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak boleh menikahi istri-istrinya setelah Nabi meninggal. Karena hal itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara balasan Allah kepada mereka, Allah agungkan istri-istri Nabi. Allah agungkan istri-istri Nabi sehingga tidak boleh seorang pun menikah jandanya Nabi, enggak boleh. Enggak boleh menikah jandanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini janda Nabi diagungkan oleh Allah? Bahkan Allah mengatakan, "Inna dzalikum kana 'indallahi 'azima." Sungguh perbuatan kalian menikahi janda Nabi adalah perbuatan yang besar, dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kisah ini dalam rangka mengangkat derajat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah ingin level mereka naik sehingga terjadi kasus dan biasa? Wa asa antuhibu syai'an wa huwa khairul antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu ternyata baik bagi kalian. Mereka ada kasus, mereka menuntut uang belanja dinaikkan, belanja dinaikkan, kemudian akhir Rasulullah SAW menghajar, memboikot mereka selama sebulan. Rasulullah SAW tidak menemui mereka, Rasulullah SAW tinggal di kamar sendiri yang kecil, yang sempit, ya. Setelah itu kemudian turun ayat ini, disuruh milih. Milih hidup bersama Nabi dengan susah payah atau dapat dunia, cerai dan nikah sama laki-laki lain yang bisa menyenangkan kalian. Ternyata mereka milih Rasulullah dan akhirnya derajat mereka dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi dilarang menikah lagi selain mereka. Sampai-sampai kalau Nabi meninggal, mereka tidak boleh dinikahi lagi karena mereka istri Nabi di akhirat. Sebagaimana perkataan Ammar bin Yasir ketika terjadi peristiwa perang Jamal, dia berkata, "Sungguh aku tahu Aisyah adalah istri Nabi, zaujatu fid dunya wal akhirah, istri Nabi dunia dan akhirat." Tahu. Jadi para pemirsa Raja TV dimanapun anda berada, rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu istri-istri Nabi hidup dengan Nabi dengan kehidupan yang sangat-sangat sulit. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "In kunna lanaral hilal, thumal hilal, thumal hilal, thalathata ahillah, ya, fi syahrain wa ma'uqida fi buyuti azwajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Sungguh kami lihat hilal muncul, hilal muncul, hilal muncul, 2 bulan berturut-turut tidak ada api yang dinyalakan di rumah-rumah istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak ada yang dimasak. Air pun tidak dimasak, kuah tidak dimasak, apalagi kambing, apalagi gandum dibikin roti. Tidak ada api yang dinyalakan, berarti tidak ada yang mereka makan, tidak ada yang mereka masak selama 2 bulan. "Wa ma tu'ammukum ya Umar?" Apa yang kalian makan? Ditanya kepada Aisyah, "Wahai ibunda, apa yang kalian makan?" Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan, korma dan air putih 2 bulan." Subhanallah. Ya ikhwan, ya akhwat, terutama ibu-ibu, renungkan bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Sekali lagi bahwasanya kekayaan bukanlah tanda bahwasanya Allah memuliakan seseorang, belum tentu. Ya. Bukan berarti kalau seorang diberi kekayaan, dilapangkan rumahnya, dilapangkan mobilnya, dilapangkan ATM-nya, bukan berarti kemudian dia pasti top di sisi Allah, belum tentu. Lihatlah bagaimana para salafus saleh, mereka dahulu hidup susah. Ya, mereka hidup susah. Ya, kekayaan bukan berarti pemuliaan. Ada orang diberi kekayaan jadi mulia, ada orang diberi kekayaan bukan berarti tanda Allah muliakan mereka. Lihatlah Persia dan Romawi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ulaika qaumun ujilat lahum thayyibatuhum fi hayatihim ad-dunya." Mereka adalah orang-orang telah didahulukan kenikmatan-kenikmatan mereka di dunia. Di akhirat enggak dapat. Di akhirat enggak dapat. Dua bulan berturut-turut tidak ada yang dimasak. Demikian dalam hadis ketika ada seorang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian minta makan. Aisyah cari orang itu bersama dua putrinya. Aisyah cari kanan kiri enggak dapat cuma satu butir kurma. Kemudian Aisyah berikan kepada wanita tersebut. Kita masya Allah di rumah dibuka kulkas masih ada makanan, buka ini masih masya Allah ATM juga masih ada isinya, beras masih ada alhamdulillah, ya. Maka kita ini yang kurang pandai bersyukur. Terutama ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pandai-pandai bersyukur, sabar-sabar. Kalau suami diberi kelapangan harta, alhamdulillah, suruh suami untuk banyak bersedekah. Kalau kebetulan suami hidup susah, sabar, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sedang gali khandak, sudah kita sampaikan sebelumnya, ya. Nabi berkata, "Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Labbaik Allahumma la aisha illa aishul akhirah." Ya Allah, tidak ada kehidupan yang sungguhnya kecuali kehidupan akhirat. Kehidupan yang sulit ini hanya sementara. Kehidupan yang sulit ini hanyalah sementara. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya nisa'an nabi, man ya'ti minkunna bifahishatin bimubayyinatin, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dhalika 'ala Allahi yasira." Wa kana dhalika 'ala Allahi yasira. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai istri-istri nabi, siapa-siapa saja di antara kalian yang mengerjakan perbuatan keji yang nyata, perbuatan fahisyah dan mubayyin, ini apa maksudnya? Ada yang mengatakan berkata-kata kotor, ada yang mengatakan perbuatan zina. Yudha'af lahal azab, maka akan dilipat gandakan azab, dua kali lipat bagi kalian. Wa kana dhalika 'ala Allahi yasir," ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini Allah ingatkan istri-istri nabi spesial, istri-istri nabi spesial. Kalau ternyata ada di antara mereka yang melakukan fahisyah, perbuatan keji, apakah maksudnya perkataan-kataan kotor, atau maksudnya adalah berzina, maka azabnya dilipat gandakan dua kali. Azabnya dilipat gandakan karena ini berkaitan dengan rumah tangga Nabi SAW, kehormatan Nabi SAW. Tidak sama seperti orang-orang biasa. Sehingga azabnya dilipat gandakan dua kali. Apakah Allah mengatakan demikian maksudnya istri-istri Nabi melakukan zina atau mungkin melakukan zina? Jawabannya tidak. Ini sekedar penekanan. Dan ini banyak dalam ayat-ayat yang mirip dengan ini. Bukan berarti mereka bakalan melakukan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "La in asyrakta la yahbatanna amaluk." Wahai Muhammad, kalau kau berbuat syirik, maka akan gugur amalanmu. Tapi apakah Nabi berbuat syirik? Jawabannya tidak. Ini sekedar, bukan berarti menjatuhkan derajat Nabi, tapi ingin menjelaskan bahwasanya siapapun melakukan kesyirikan, jangankan orang biasa, bahkan Nabi awalnya akan gugur. Tapi bukan berarti Nabi akan melakukan kesyirikan atau mungkin melakukan kesyirikan. Kenyataannya tidak. Ya. Tapi untuk mengagungkan permasalahan. Ya, la in asyrakta, kalau kau berbuat syirik, wahai Muhammad, la yahbatanna amaluk, wa la takunanna minal khasirin. Kau akan gugur seluruh amalmu, benar-benar akan gugur dan kau akan termasuk orang yang merugi. Tapi Nabi tidak melakukan. Ya. Demikian juga seperti Allah berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. "Law kana fihi ma alihatun illallah la fasadata." Seandainya di langit dan bumi ada sembahan-sembahan selain Allah, maka akan rusaklah langit dan bumi. Sama juga Allah, Nabi pernah berkata, "Qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin." Kalau seandainya Allah punya anak, aku yang pertama kali akan menyembah anak Allah tersebut. Kalau Allah punya anak, Allah tidak punya anak dan tidak mungkin punya anak. Tapi untuk mengagungkan permasalahan. Sama seperti Allah berfirman tentang para nabi, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Seandainya para nabi mereka berbuat kesyirikan, maka akan gugur amalan mereka. Bukan berarti mereka akan melakukan kesyirikan, tidak. Sama ketika Allah mengatakan, "Ya nisa'an nabi, may ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah, yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain." Ya, wahai istri-istri nabi, siapa di antara kalian melakukan perbuatan zina akan dilipatkan gandakan azabnya dua kali. Bukan maksudnya mereka mencela mereka, tidak. Tapi menunjukkan bagaimana agungnya kehormatan rumah tangga Nabi SAW. Sampai kalau ada yang melakukan zina di antara istri Nabi, maka adabnya tidak seperti yang biasa. Bahkan dua kali. Kata Allah, wa kana dzalika 'alallahi yasira. Dan itu mudah bagi Allah untuk melipat gandakan azab menjadi dua kali lipat, terserah Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi kalian sebagai istri Nabi tidak menjadikan Allah menyamakan azab atau mengurangkan azab, bahkan dilipat gandakan meskipun kalian istri Nabi. Nabi tidak akan bisa bantu apa-apa. Dan ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa daraballahu mathalan lil ladzina kafaru ra'ata fir'aun. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Kata Tahir bin Ashur ketika mentafsirkan ayat ini, beliau berkata sama seperti firman Allah di akhir surat At-Tahrim. Allah membuat perumpamaan tentang kepada orang kafir tentang istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh yang kafir. Kanata tahta abadaini min ibadina salihin. Mereka berdua adalah istri dari dua hambaku yang saleh, Nuh dan Lut alaihi masalam. Fa khanatahuma, keduanya berkhianat, musyrik, ya. Falam yughniya anhuma min Allahi syai'a. Kedua suami mereka yaitu Nuh dan Lut tidak bisa menolong mereka sama sekali. Meskipun istri-istri mereka yang mereka cintai, tidak bisa kedua suami ini yang mereka adalah para nabi tidak bisa menolong istri-istrinya kalau berbuat kesyirikan. Ya. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhil, maka masuklah kalian bersama orang-orang lain, sama bareng-bareng tuh masuk neraka, bukan nanti mereka yang terakhir kena istri nabi ini. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, mudah bagi Allah untuk mengazab dua kali lipat karena ini dalam, bukan menuduh istri-istri nabi akan melakukan perzinahan, tidak, ya, tidak sebagaimana pernyataan orang-orang rafidhah, tidak, tapi ini dalam rangka mengagungkan permasalahan. Sama seperti kita ketika kita mengatakan la in asyrakta la yahbatuna amaluk, kalau kau berbuat syirik wahai Muhammad maka akan gugur amal, bukan berarti Muhammad tertuduh untuk melakukan kesyirikan, tidak, tapi dalam rangka untuk mengagungkan permasalahan. Tapi firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya, wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa atadna laha rizqan karima. Dan barang siapa di antara kalian yang taat kepada Allah, kunut taat kepada Allah dan taat kepada rasulnya, wa ta'mal salihan, beramal saleh, nu'tiha ajraha marratain, maka akan diberikan pahala dua kali lipat. Ini di antara keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka istri-istri nabi ini bukan orang biasa, kalau mereka berbuat kesalahan, berzina dua kali dosanya, kalau mereka berbuat baik pahalanya dua kali lipat. Gimana tidak dua kali lipat? Mereka ini hidup bersama nabi dengan hidup yang susah, dengan kesengsaraan, menemani suka duka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang nabi tidak pernah lepas dari perjuangan. Sejak Allah mengatakan ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir, wahai yang berselimut, bangkitlah dan beri peringatan, kata para ulama, sejak saat itu Nabi tidak pernah istirahat, selalu berpindah dari satu kegiatan-kegiatan yang lainnya. Dari berdakwah, berjihad, berdakwah, berjihad. Diganggu, diusir, dihina, musibah ini, musibah anu, terus sampai Nabi meninggal dunia dalam kondisi terkena racun oleh wanita Yahudiyah dari Khaybar. Jadi maksud saya, kehidupan Nabi ditemani istri-istrinya dengan kehidupan yang susah, maka pahalanya dua kali lipat. Ya. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami siapkan baginya. Ya. Kalau istri Nabi takwa kepada Allah, beramal saleh, dapat pahala dua kali lipat. Wa atadna laha rizqan karima, dan kami berikan kepadanya rizki yang mulia. Kata para ulama, maksudnya diberikan adalah adalah surga, ya, rizqan karima, maksudnya rizki yang banyak. Karima itu dikatakan banyak, oleh karena dikatakan al-karimatu minasyah, al-karima minasyah, yaitu al-kathiratul laban, kambing yang karimah, maksudnya kambing yang air susunya banyak. Makanya kalau disebut rizqan karima, maksudnya rizki yang banyak, rizki yang banyak, yaitu di surga yang tidak ada bandingannya sama sekali dengan apa yang ada di dunia ini. Tapi kita lanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah itu masih tentang istri-istri Nabi, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahdin minan nisa'i ittaqaitun. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita yang lain. Kalian tidak sama dengan wanita yang lain. Ini taqaitun, jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhdha'na bil qaul, maka janganlah kalian merendahkan suara kalian, mendayu-dayukan. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, maka orang dalam hatinya ada penyakit akan condong berharap, wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kata-kata yang ma'ruf. Ini adab adab yang Allah ajarkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhunna, menunjukkan tentang mulianya istri Nabi. Kata Allah, lastunna ka ahri minan nisa, wa istri-istri Nabi, kalian tidak seperti wanita yang lain. Kalian tidak seperti wanita yang lain. Tadi pahalanya dua kali lipat. Kalian menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian spesial, Allah pilih. Spesial istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini taqaitun, dengan syarat kalian bertakwa. Di antara kesempurnaan takwa, fala takhdhu'na bil qaul, jangan kalian kalau bicara sama laki-laki merendahkan suara kalian. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, sehingga laki-laki yang punya penyakit dalam hatinya akan cenderung, akan condong, tertarik, yatma, punya tamak kepada kalian. Ya. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang ma'ruf, perkataan yang ma'ruf. Di sini adab kepada istri Nabi kalau bicara laki-laki tidak boleh mendayu-dayu suaranya. Suaranya dipatah-patahin, dimendayu-dayukan, ini tidak diperbolehkan. Adab bagi seorang wanita berbicara laki-laki, berbicara dengan yang biasa, qaulan ma'rufan. Di sini bukan maksudnya ketika berbicara dengan laki-laki istri Nabi dengan suara bisik-bisik seperti sarar, hadis sarar, bukan juga dengan suara yang keras. Iya, gimana? Enggak. Tapi suara yang wajar. Makanya Allah mengatakan wa qulna, tapi ucapkanlah qaulan ma'rufan. Bukan berarti Allah melarang mendayu-dayukan suara, kemudian Allah suruh suara yang kebalikannya, suara yang keras, tidak. Makanya Allah tutup dengan firman-Nya wa qulna qawlan ma'rufa. Allah tutup ayat ini dengan perkataannya wa qulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah kata-kata yang wajar. Ini adab dalam berbicara dengan laki-laki lain, ya. Karena tidak semua orang hatinya bersih, ya. Terkadang dalam hati seorang ada penyakit, apalagi di zaman sekarang banyak tontonan bisa merubah hati seorang. Banyak didengar bisa kemudian menjadikan penyakit hati seorang. Bisa jadi orang pikirannya ngeres, ya. Baru lihat sedikit kemudian bisa berpikiran macam-macam. Kenapa? Karena hatinya sudah terkotori dengan tonton-tonton. Apalagi zaman sekarang. Apalagi zaman sekarang. Bisa jadi dengan suara saja seorang tergoda. Dan itu mungkin terjadi. Dan itu mungkin terjadi. Oleh karena laki-laki waspada dan wanita juga waspada. Jangan sampai berbicara dengan suara-suara yang mendayu-dayu. Meskipun dia tidak bermaksud apa-apa. Tidak boleh. Ini adab. Makanya saya ingatkan kepada para wanita, kalau bertanya kepada ustaz lewat telepon, bicara yang wajar. Jangan kemudian ketawa ketiwi, merendah-rendahkan suara, kemudian ya, mungkin dia tidak bermaksud apa-apa, tapi lelaki hatinya lemah, ya. Lelaki hatinya lemah, apalagi di zaman sekarang. Seorang waspada, bicara yang wajar. Wa qulna qawlan ma'rufa. Ucapkanlah kata-kata yang wajar. Mungkin juga tatkala nulis WhatsApp misalnya, pertanyaan lewat WhatsApp, yang wajar-wajar saja, ya. Jangan kata-kata yang genit-genit, ya, enggak boleh, hukumnya haram. Ya, hukumnya haram, dan setan bisa masuk di antara seseorang dengan lawan jenisnya. Oleh karenanya seorang berucap dengan kata-kata yang wajar, ya. Dari sini para ulama mengambil faedah bahwasanya suara wanita bukan aurat jika tidak diucapkan dengan mendayu-dayu. Tapi kalau diucapkan dengan mendayu-dayu jadi aurat. Bisa membuat tertarik, ya. Sebagai wanita kalau bicara dengan halus, dengan kemudian disertai dengan bahaya, ya, buat fitnah, maka itu menjadi aurat. Suara yang seperti itu menjadi aurat. Bayangkan kalau suara saja yang mendayu-dayu bisa jadi aurat, apalagi para penyanyi-penyanyi yang aduh, jangan tanya, apalagi bukan pamer suara, pamer aurat, benar-benar buka paha, buka betis, buka sebagian dadanya, waliyadzubillah, kemudian di panggung, kemudian masuk di YouTube, kemudian ditonton oleh jutaan orang, ya itu lebih parah lagi, ya. Kalau sekedar suara saja seorang diajar adab oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana lagi dengan membuka bagian indah dari tubuhnya, maka ini lebih parah. Adapun kalau suara yang diucapkan dengan wajar, maka itu bukan aurat. Maka dalam hadis Nabi Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita langsung, ya, kalau aurat yang tidak boleh ngomong sama Nabi, tapi datang langsung bertanya sama Nabi langsung dengan suara yang wajar, yang tidak menimbulkan fitnah, dengan sopan, tidak menimbulkan fitnah. Dan terlalu banyak hadis yang menunjukkan para wanita berbicara langsung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga Syekh bin Baz rahimahullah taala mengambil faedah dari bahwasanya suara wanita bukan aurat. Bahwasanya jika dalam sholat kemudian imamnya salah, kemudian salah baca, maksudnya baca ayat keliru, dan tidak ada makmum laki-laki yang menegur, sementara ada seorang wanita yang mungkin dia hafal Quran dan dia bisa menegur, maka boleh bagi dia untuk menegur. Dia betulkan. Adapun tasfik, tepuk tangan atau menepuk bagian tubuh, itu kalau lupa, maksudnya lupa tambah rakaat, atau lupa duduk tasyahud, atau lupa ruku, itu baru, kalau laki-laki subhanallah. Ini kalau imamnya lupa diminta. Tapi kalau imamnya salah baca ayat, jangan dibilang subhanallah, perbaiki ayatnya, kalau bisa. Kalau ternyata tidak mampu, maka jika ada wanita yang hafal, dia boleh memperbaiki dengan suara yang wajar. Apalagi kalau misalnya masa pandemi sekarang ini banyak suami istri yang sholat bareng, kalau suaminya ternyata hafalannya kurang atau sering salah, ya bilang istrinya jadi imam gimana? Akhirnya suami jadi imam, istrinya di belakang lebih banyak hafalannya, negur suaminya nggak jadi masalah. Tapi ingatkan kepada suaminya agar persiapan kalau menjadi imam. Wa qulna qawlan ma'rufa, maka ucapkanlah perkataan yang ma'ruf. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian menetap di rumah-rumah kalian. Wa qarna, ya, itu dari iqrarna atau iqrirna, ada pendapat di antara para tafsir, ya, ada yang mengatakan wa qarna dari waqrarna, dari qarra iqrarna, kemudian harokatnya dipindah, ya, ra dipindahkan ke qaf jadi waqarna, asalnya iqrarna jadi qarna, artinya menetaplah. Dan menetap waqarna ini lebih dalam dari perkataan wabqaina, tetaplah kalian, karena al-qarar adalah maknanya menetap sambil tenang. Menetap bukan menetap gelisah di rumah kesana kesini, enggak, dalam kondisi tenang artinya benar-benar betah di rumah. Bahkan sebagian ulama mengartikan, meskipun ada perdebatan, mengartikan dari waqrirna artinya dari qurratul ain, yaitu jadikanlah rumah kalian qurratu ainin, yaitu jadikan rumah kalian adalah penyejuk diri kalian, artinya betah benar-benar tentram di rumah, jadikanlah rumah kalian seperti itu. Dan ada menakjubkan perkataan Thahir bin Asyur, beliau berkata ketika mengomentari ayat ini, faqararuhunna fi buyutihinna ibadah, menetapnya para wanita di rumah-rumah mereka itu ibadah. Subhanallah, ajib. Wanita, kita laki-laki yang beribadah, kita pergi keluar ke masjid, cari nafkah. Wanita di rumah saja, nongkrong di rumah, itu ibadah. Ya. Karena Allah perintahkan, waqarna fi buyutikunna, tetaplah kalian, menetapkanlah di rumah-rumah kalian. Dan ini perintah kepada istri Nabi, kalau istri Nabi saja disuruh menetap di rumah, apalagi kita, apalagi wanita-wanita muslimah yang lainnya. Jadi seorang, jangan merasa bahwasanya kalau di rumah adalah wanita terbelakang, wanita ketinggalan zaman. Enggak, justru anti ketika di rumah, anti menjalankan perintah Allah. Niatkan karena saya menjalankan perintah Allah, saya tidak keluar rumah kecuali karena keperluan. Kalau ada keperluan, enggak ada masalah, kita cari pahala dengan keluar. Ada keperluan untuk berbakti sama orang tua, atau berbakti sama mertua, atau urusan suami, urusan anak-anak, enggak ada masalah. Tapi kalau enggak ada kegiatan, di rumah aja. Di rumah, jangan sedikit-sedikit hobi kesana, hobi kesini, jalan kesana, jalan kesini, tanpa ada keperluan. Karena menetapnya seorang wanita di rumah adalah ibadah. Saya ingatkan kepada wanita-wanita muslimah, bahwasanya menetap di rumah adalah ibadah. Ya. Jangan dianggap ini bukan satu ibadah, ini adalah satu ibadah yang Allah perintahkan kepada wanita-wanita muslimah. Bahkan tadi saya katakan, sebagian ulama mengatakan, jadikanlah rumah kalian sebagai qurrata ayun, yaitu sebagai penyejuk pandangan bagi hati-hati kalian. Maka seorang wanita berusaha menjadikan rumahnya surganya. Gimana caranya? Ya, siapkan kondisi rumahnya, isi kegiatan rumahnya dengan ibadah, bersendirian baca Al-Quran, ya, kemudian menyibukkan diri dengan berbakti kepada suami, ngurus anak-anak, begini kegiatan, sehingga seorang wanita di rumah dia merasa tenteram, tidak ingin keluar melulu. Kalau tidak keluar kayaknya stres, ya. Ini sudah bertolak belakang dengan ayat ini. Wallah alam bisawab, ini saja mungkin saya sampaikan, karena ayat ini masih panjang, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang tabarruj, ya, kelanjutan dari ayat ini. Demikian saja para pemirsa Raja dan Radio Raja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah Allah mudahkan kita untuk kembali belajar bersama pada pekan depan melanjutkan tafsir surat Al-Ahzab. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.